زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. قال المصنف حفظه الله برقاته بروفيسور دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. Nama Allah An-Nur, cahaya. Di antara nama-nama Allah adalah An-Nur, yang bermakna cahaya. Dan penamaan Allah dirinya An-Nur ini terdapat dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur. Pada ayat yang ke-35 di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal-ard. Dialah Allah nurus samawati wal-ard. Cahaya bagi langit dan bumi, yang memberikan bagi langit dan bumi cahayanya. Cahaya hissiyun, cahaya yang memang konkret. Sesungguhnya langit dan bumi semuanya daripada cahaya Allah Jalla wa'ala. Mathalu nurihi kamishkatin, perumpamaan cahaya Allah Jalla wa'ala bagaikan mishkat. Fiha misbah, mishkat, ya, artinya adalah tempat untuk meletakkan lampu. Dan dengan tempat tersebut lampu dapat memantulkan cahaya yang begitu kuatnya. Perumpamaan cahaya Allah bagaikan mishkat, fiha misbah. Dalam wadah tersebut ada lampu, misbahun. Al-misbahu fi zujajah, dan lampu itu terletak dalam semprong kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Kaca tersebut bagaikan bintang-bintang di langit yang terang. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Yang mana lampu tersebut bahan bakarnya diambil daripada pohon yang penuh keberkahan. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di barat, tidak di timur, tidak di barat, tapi di antara keduanya. Yakadu zaituha yudhi'u, hampir-hampir saja zaituha, bahan bakar zaitun ini memberikan cahaya. Walau lam tamsas hunar, walaupun lampu tersebut belum dihidupkan dengan api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebelum lagi dihidupkan apinya, dia telah bercahaya daripada bahan bakarnya yang jernihnya. Ketika dihidupkan, bertambahlah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah beri petunjuk dengan cahayanya siapa yang dia kehendaki. Cahaya yang kedua ini adalah cahaya maknawi. Allah beri petunjuk dengan cahayanya. Itu cahaya ilmu, cahaya ilham, cahaya taufik, cahaya iman, cahaya Islam. Allah berikan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan bagi manusia. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan dirinya cahaya. Ya, dirinya cahaya langit dan bumi, dan dia memberikan cahaya kepada langit dan bumi, dan dia memberikan cahaya, ya, berupa ilham, iman, petunjuk kepada orang-orang dia kehendaki. Naam. Wa qad afada hadha an-nassu wa ghayruhu min an-nususil waridati fi hadzal babi tasmiyat ar-rabbi subhanahu nuran wa bi anna lahu nuran mudafan ilayhi wa bi annahu nurus samawati wal ardi wa bi anna hijabahu nurun. Wa qad afada hadha an-nassu wa ghayruhu min an-nususil waridati fi hadzal babi tasmiyat ar-rabbi subhanahu nuran. dan nas-nas yang terdapat dalam Quran semacam ini dan yang lain-lainnya daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dalam bab ini telah memberikan kepada kita informasi, ilmu, pengetahuan bahwasanya Allah Jalla wa'ala menamakan dirinya dengan nur, cahaya. وَبِأَنَّ لَهُ نُورًا مُضَافًا إِلَيْهِ, dan dia juga memiliki cahaya yang disebatkan kepadanya. وَبِأَنَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, dan sesungguhnya dialah Allah cahaya langit dan bumi. وَبِأَنَّ حِجَابَهُ نُورٌ, dan bahwasanya hijab Allah Jalla wa'ala adalah cahaya. Inilah dia empat tempat, empat perkara. Nama Allah Nur, satu. Yang kedua, dia disebatkan kepada dirinya cahaya. Yang ketiga, dialah cahaya langit dan bumi. Yang keempat, hijabnya adalah cahaya. Naam. Fahadihi arba'atu anwa'in. Al-awwalu itlaquhu alaihi subhanahu isman. Ya, fahadihi arba'atu anwa'in. Maka ada empat hal yang berkaitan dengan nama Allah An-Nur ini. Yang pertama, itlaquhu alaihi subhanahu isman. Pertama, Allah menyebutkan namanya dengan nama cahaya. Allahu nuru. Allah lah cahaya. Ya. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Jadi yang pertama, Allah Jalla wa'ala menyebutkan dirinya dengan nama cahaya. Naam. Asani, idafatuhu ilaihi wasfan. Kama yudafu ilaihi hayatahu wa sam'ahu wa basarahu wa sa'ira sifatihi. Wa taratan yudafu ila wajhihi kaqali fil hadisi a'udhu bi nuri wajhika. Wa taratan yudafu ila dhatihi kaqali ta'ala wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha. Asani, adapun yang kedua, idafatuhu ilaihi wasfan. Ya, menyandarkan nama cahaya tersebut kepada Allah Jalla wa'ala berupa sifat-sifatnya. Kama yudhafu ilaihi hayatuhu wa sam'uhu wa basaruhu, sebagaimana disandarkan kepada Allah kehidupan Allah, hayatuhu, hayat artinya kehidupan Allah, wa sam'uhu, dan pendengaran Allah, wa basaruhu, penglihatan Allah, wa sa'iru sifatihi, dan semua sifat-sifat lainnya. Jadi yang pertama, cahaya itu adalah nama Allah. Yang kedua, yang disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana disandarkan sifat hidup ya kepada Allah, kita katakan hayatullah, kehidupan Allah. Sifat mendengar, kita katakan sam'ullah, pendengaran Allah. Sifat melihat, basar, basarullah, penglihatan Allah. Maka demikian juga dengan nurullah, cahaya Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, yaitu yang dinisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taratan yudhafu ila wajhihi, terkadang dinisbatkan kepada wajah Allah. Qawli fil hadith, sebagaimana terdapat dalam hadis, a'udhu binuri wajhika, ya Allah, aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Jadi kadang disebatkan kepada diri Allah, kadang disebatkan kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung, wahai Tuhan, dengan cahaya wajahmu. Fataratan yudhafu ila dhati, kadang-kadang disebatkan kepada zat Allah, kaqawli ta'ala. Bagaimana Allah berfirman, wa ashraqatil ardu binuri rabbiha, maka menjadi teranglah bumi dengan cahaya Tuhannya. Ini yang kedua. Yang pertama namanya, yang kedua yang disandarkan kepada Allah berupa sifat. Naam. As-salis, idafatu nurihi ila samawati wal ardi, kakolihi Allahu nuru samawati wal ardi. Ya, adapun yang ketiga, menyandarkan nama Allah Nur ini kepada langit dan bumi. Ya. Menyandarkan nurihi, cahaya Allah SWT kepada langit dan bumi. Dalam firman-Nya, Allahu nurus samawat, Allah lah cahaya bagi langit, wal ardi, dan bumi. Ini yang ketiga. Allah lah cahaya langit dan bumi. Maksudnya, Allah yang berikan cahaya kepada langit dan bumi. Yang tadi kita sebut dengan nama cahaya hissiyah. Bintang-bintang, matahari, semua adalah merupakan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ar-Rabi, dzikru anna hijabahu an-nur, kama fil hadis sahih, hijabuhu an-nur, law kashafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Adapun yang keempat, dzikru anna hijabahu an-nur. Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu punya hijab yang melindungi Allah daripada makhluknya sehingga tak terlihat. Hijabnya Allah itu adalah cahaya. Bagaimana dalam hadis yang sahih? Hijabun nur, hijab Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala singkap hijab ini, la ahraqat subuhat wajhi, niscaya kesucian wajah Allah akan membakar, mantaha ilaihi basarun min khalqi, penglihatan apapun daripada makhluk yang melihatnya. Tak ada makhluk yang mampu melihat Allah jalla wa'ala dalam alam dunia ini. Ya, sekiranya dia singkap hijabnya, terbakar seluruh makhluk. Tapi nanti di hari kiamat Allah bukakan hijabnya kepada orang-orang beriman. Di hari kiamat adalah merupakan kehidupan yang sempurna. Di dunia tak mampu. Di hari kiamat Allah buat kita mampu melihat wajahnya subhanahu wa ta'ala. Tapi tak mungkin kita mampu meliputi seluruh Allah. Ya. Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah agar diperlihatkan ya dirinya. Kata Allah, lam tarani, lan tarani. Rabbi arini anzuru ilaika. Qala lan tarani. Tuhan, ya, perlihatkanlah aku dirimu. Arini, perlihatkanlah kepadaku. Rabbi arini anzur ilaika. Biar aku melihat kepadamu. Qala lan tarani. Musa, engkau tak mampu melihatku. Walakin anzur ila jabal. Cobalah kau lihat ke gunung itu. Law istaqarra makanahu sawfa tarani. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, ya, tatkala aku singkap hijabku, engkau pasti akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabari, ja'alahu dakka. Tatkala Tuhannya Allah jalla menampakkan dirinya kepada gunung. Allah singkap sedikit hijabnya kepada gunung, maka seketika gunung itu hancur lebur. Fa kharra Musa sa'iqa. Maka Musa pun seketika jatuh pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Tatkala dia siuman dari pingsannya, dia berkata, "Maha suci Engkau Tuhan, aku bertaubat kepadamu." Ya, permintaan melihat Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh Musa bukan bermakna Allah tak bisa dilihat selama-lamanya, tidak, tapi tak bisa dilihat dalam dunia ini. Dunia ini adalah alam yang penuh dengan kelemahan. Tak makan 3 hari kita mungkin sakit. Seminggu tak makan mungkin mati. Ya, tapi berbeda dengan alam akhirat. Bertahun-tahun, 50 ribu tahun berdiri di padang mahsyar, tak makan, tak minum, tak sarapan, tak mati-mati manusia. Allah berikan kekuatan yang sempurna kelak di negeri akhirat. Karena itulah, di akhirat sanalah baru kelak Allah Jalla wa'ala akan dapat dilihat oleh hamba-hambanya yang beriman. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كلام جامع له في بيان معنى هذا الاسم وتوضيح مدلوله النور من أوصافه تعالى على نوعين نور حسي وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المعدية للمعنى العظيم وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها لو تبدى لها berkata Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan perkataan beliau yang begitu luasnya. Ya, dalam menjelaskan nama Allah Jalla wa'ala cahaya ini. Dan di mana beliau telah menjelaskan apa yang terkandung dalam makna cahaya ini. Beliau berkata, An-nuru min awsafihi ta'ala ala nu'ayni. An-nur, cahaya, adalah merupakan bagian daripada sifat Allah. Yang memiliki dua makna. Dari sisi sifat, cahaya Allah. An-nur adalah cahaya. Ya, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi An-Nur adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, An-Nur adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nur ini diartikan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki dua makna. Pertama, nurun hissiyun, cahaya yang benar-benar cahaya yang konkret. Bagaimana cahaya lampu, ya, yang kita rasakan sekarang ini, itu namanya cahaya yang hissi. Beda dengan cahaya ilmu yang dalam hati kita, itu cahaya maknawi yang tak terlihat dia. Wa huwa mattasafa bihi minan nuril azim, yaitu ya nurun hissi, cahaya yang konkret ini adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, pemilik cahaya yang agung, yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala singkap hijabnya ini, ya, dari wajah Allah Subhanahu wa taala, la ahraqat subuhat wajhi, ya, maka niscaya wajah Allah yang maha suci, wa nuru jalalihi, cahaya Allah yang maha agung, akan membakar mantaha ilaihi basara min khalqih, setiap penglihatan makhluk yang memandang kepadanya. Bagaimana Nabi sebutkan tadi, wa hadzan nuru la yumkinu ta'bir anhu illa bimithli hadzal ibarah an-nabawiyah, tak bisa lagi ditafsirkan, ditakwilkan, ya, disebutkan tentang cahaya ini kecuali sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam lafaz beliau yang menunjukkan makna yang begitu agung. Wa annahu la tatiqul makhluqatu kulluha as-thubuta li nuri wajhihi law tabaddalaha, bahwasanya tak ada makhluk yang mampu dapat tetap, ya, ketika disingkap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang mampu melihatnya, tak mampu, tak kuasa. Sekiranya Allah Jalla wa Ala singkap hijabnya ini. Ya, inilah nurun hissi. Kita tak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala karena adanya hijab inilah. Kita aman. Kalau andai kata dia singkap hijabnya, terbakar semua makhluk. Naam. Walaula anna ahla daril qarari yu'tihimur rabbu hayatan kamilah wa yu'inu wa yu'inuhum ala dhalika lamma tamakkanu min ru'yati rabbil azim. Ya, kalaulah bukan karena Allah berikan kepada kepada penduduk surga ahlu daril qarar, kalaulah tidak Allah berikan kepada mereka hayatan kamilah, hidup yang sempurna, wa yu'inuhum ala dhalika, kalaulah tidak Allah bantu mereka, lama tamakkanu min ru'yati rabbil azim, tak mampu mereka melihat Tuhan Allah yang maha agung. Kenapa kita bisa melihat Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Pada hari tersebut Allah berikan kita kehidupan yang sempurna. Di dunia ini kita hidup, tapi hidup yang tak sempurna. Ya, ada sakit tak sempurna kita rasakan hidup kita. Ya. Tapi di akhirat kehidupan itu sempurna. Naam. Wa jami'ul anwari fis samawati al-'ulwiyyati kulliha min nurihi bal nuru jannatin na'im allati 'arduha as-samawati wal ard wa sa'atuha la ya'lamuha illa Allah min nurihi fa nurul arshi wal kursi wal jannati min nurihi fadlan an nuri syamsi wal qamari wal kawakib. Maka kata beliau, jami'ul anwari fis samawati, semua cahaya yang ada di langit al-'ulwiyyah yang maha tinggi, kulliha min nuri, semuanya dari cahaya Allah. Bal nuru jannatin na'im allati 'arduha as-samawati wal ardu wa sa'atuha la ya'lamu illa Allah min nuri. Bahkan surga yang bernama Jannatun Na'im yang luasnya seluas langit dan bumi dan hanya Allah yang mengetahui betapa luasnya adalah bagian daripada cahayanya. Min nurihi. Cahaya surga Jannatun Na'im daripada cahaya Allah. Nurul arsy wal kursi, demikian juga cahaya aras, cahaya kursi, wal jannat, cahaya seluruh surga-surga, min nurihi, dari cahaya Allah Jalla wa Ala. Fadlan an nuri samawati wal qamar wal kawakib, apalagi cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang-bintang. Semuanya daripada cahaya Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan, ya, cahayanya untuk menerangi langit dan bumi ini. Ya, maka Allah lah cahaya bagi seluruh alam semesta yang menyinari alam semesta, semuanya daripada cahayanya. Naam. Wan-naw'u tsani nuruhul ma'nawiyyu wa huwa an-nuru alladhi nawwara quluba anbiya'ihi wa asfiya'ihi wa awliya'ihi wa malaa'ikatihi min anwari ma'rifatihi wa anwari mahabbatihi fa inna li ma'rifatihi fi qulubi awliya'ihi al-mu'minina anwaran bihasabi ma 'arafuhu min nu'uti jalalihi wa ma'taqaduhu min sifati jamali. Adapun yang kedua, nur cahaya ketika di ya disebutkan sebagai sifat Allah, maknanya adalah nuruhul ma'nawi, cahaya yang bersifat ma'nawi, yang abstrak. Ya, tadi yang konkret. Bahwa nurul ladzi nawwara quluba anbiya'i, dialah cahaya Allah berikan kepada para nabi-nabinya dalam hati mereka. Wa asfiyaihi, orang-orang yang dia pilih, wa auliyaihi, wali-walinya, wa malaikatihi, cahaya kepada malaikat-malaikatnya. Min anwari ma'rifatihi wa anwari mahabbatihi, dari berbagai macam cahaya-cahaya ma'rifatnya. Ya, jadi yang kedua ini adalah cahaya ma'nawi yang Allah berikan kepada hati para nabi-nabi, wali-walinya, orang-orang terpilih, kepada para malaikatnya. Cahaya apa? Cahaya ma'rifatihi, cahaya mengenalnya. Wa mahabbatihi, cahaya mencintainya. Mengenal Allah adalah cahaya yang indah. Mencintainya adalah merupakan cahaya yang indah yang hanya dapat dirasakan bagi orang-orang mukmin sesuai dengan tingkat ma'rifatnya dan cintanya kepada Allah. Fa inna lima'rifatihi fi qulubi aula'il mu'min anwaran. Sesungguhnya mengenal Allah yang terdapat dalam hati orang-orang mukmin dan hamba-hambanya ya, adalah merupakan cahaya bihasabi ma'arufuhu min nu'uti jalali, semuanya sesuai dengan apa yang mereka ketahui daripada sifat-sifat kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Maksudnya ya, cahaya yang ada dalam hati kita ini tentang Allah bertingkat-tingkat. Cahaya mencintainya, cahaya mengenalnya bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat ilmu manusia tentang Allah Jalla wa'ala. Semakin tinggi ilmu manusia tentang Allah, semakin terang cahaya cinta mereka kepada Allah, menerangi hati mereka. Ya, semakin terang hati mereka dengan ma'rifatullah. Wa ma'taqaduhu min sifati jamalih, sesuai dengan ya, i'tiqad mereka. Apa yang mereka yakin daripada sifat-sifat Allah yang maha indah. Maka tak sama cahaya Allah Jalla dalam hati hamba-hambanya, sesuai dengan tingkat ilmu mereka, pengenalan mereka tentang Allah, cinta mereka kepada Allah. Tentulah tak sama bersemayam cahaya Allah dalam hati nabinya dengan dalam hati kita, karena nabinya begitu mengenal Tuhannya, subhanallah, sehingga begitu terang. Tentulah tak sama terangnya ilmu tentang Allah, cinta kepada Allah, ya, tak akan dapat disamakan antara apa yang terdapat dalam hati nabi dengan apa yang terdapat dalam hati kita. Bahkan kita sendiri hamba-hambanya ini bertingkat-tingkat, tak sama antara ya, orang-orang yang Allah berikan ilmu sebagaimana Syekh Utsaimin Taimiyah, murid Ibnu Qayyim, murid Ibnu Katsir, ya, Az-Zahabi, dan ulama-ulama kita, antara Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dengan apa yang terdapat dalam diri kita, karena berbedanya ilmu kita tentang Allah, ma'rifat kita tentang Allah berbeda dengan mereka. Semakin tinggi ma'rifat ini, semakin teranglah hati kita, semakin teranglah kecintaan kita kepadanya. Semuanya sesuai dengan tingkat ilmu kita. Ya, apalagi orang-orang yang kafir itu hitam kelam, tak ada padanya cahaya sama sekali. Yang menyinari hati mereka berupa cahaya Allah SWT, berupa hidayahnya. Naam. Fakullu wasfin min awsafihi lahu ta'asirun fi kulubihim. فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها والعلم به أجل العلوم والعلم النافع كله أنوار في القلب في القلوب فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها. تبليغ فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم. Setiap sifat daripada sifat-sifat Allah itu memiliki pengaruh efek dalam hati mereka. Alangkah banyaknya sifat-sifat Allah. Setiap sifat Allah memiliki efek pengaruh. Sifat Allah mendengar saja, efeknya kepada hati hamba mengontrol perkataannya. Dia tahu ada Tuhan yang mendengarnya, sehingga tak sembarang berkata-kata. Sifat Allah melihat memiliki efek yang dahsyat pada gerak-geriknya, tingkah lakunya. Mau berbuat maksiat, dia tahu Tuhan punya sifat melihat, membuat dia malu dari bermaksiat. Begitulah seterusnya. Sifat rezeki bagi Allah, meyakini yani hamba, membuat hamba yakin bahwa rezekinya di tangan Allah, dialah sang pengatur rezeki, Ar-Razzaq. Tak dia takut dengan ya rezeki tak dapat selama dia masih hidup, Allah akan berikan baginya rezeki. Begitulah seterusnya. Setiap sifat memiliki efek terhadap diri manusia. Sifat al-quwwah, maha kuat, memiliki efek dalam diri kita bahwasanya makhluk itu tak ada apa-apanya. Semua mereka lemah. Jangan dijadikan gantungan. Allah lah yang maha kuat. Jadikanlah sebagai tempat bergantung. Setiap sifat. Jika kita kita dalami, kita teliti, kita pahami, memiliki efek yang dahsyat bagi hati kita. Semakin bercahayalah hati tersebut. Fa inna ma'rifatal maula a'zamul ma'arifi. A'zamu al-ma'arifi kulliha. Sesungguhnya mengenal al-maula, Allah Tuhan kita, ya, adalah merupakan bagian ilmu yang paling agung daripada segala macam ilmu pengetahuan. Syaraful ulum bi syarafil ma'lum, kata ulama, ilmu itu akan menjadi mulia sesuai dengan objek yang dibahas. Taklah sama, ya, antara makhluk dan khaliq. Ya. Yang memperbaiki pesawat tak akan mungkin sama dengan memperbaiki sepeda, walaupun sama-sama memperbaiki, sama-sama tukang. Sama-sama maintenance. Ya, ini pesawat, ini sepeda. Kenapa? Karena berbeda objek. Dokter saja pun berbeda-beda kapasitas keilmuannya. Tak sama dokter umum dengan dokter spesial. Walaupun sama-sama dokter, semakin tinggi ilmunya, semakin dahsyat pula. Ya, demikian jugalah pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mengenal Allah adalah setinggi-tingginya ilmu. Karena dialah zat yang paling tinggi, zat yang paling mulia. Wal ilmu bihi ajallul ulum. Dan ilmu mengenal Allah adalah ilmu yang paling mulia. Wal ilmu nafi' kulluhu anwarun fil qulub. Dan seluruh ilmu yang bermanfaat itu adalah cahaya-cahaya yang menerangi hati, yang terdapat dalam hati. Semua ilmu yang bermanfaat itu cahaya dalam hati. Ya. Fa kaifa bihadzal ilmi alladhi wa afdhalul ulum? Apalagi bagaimana pula jika dibandingkan dengan ilmu tentang Allah ini, yang dia merupakan seutama-utamanya ilmu. Ya. Afdhalul ulum alladhi huwa afdhalul ulum wa ajalluha wa asluha wa asasuha. Dialah ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling mendasar. Ya. Semua ilmu itu cahaya. Apalagi ilmu mengenal Allah. Tentulah dia yang paling utama. Inilah makna makna cahaya yang kedua. Bermakna maknawi. Naam. Fa kaifa idza damma ila hadza nuru mahabbatihi wal inabati ilaihi. Fahunalika tamtali'u aqtarul qalbi wajihatuhu wajihatihi min al-anwar al-mutanawwi'ati wa funun al-ladhdhat al-mutashabihati fil husni wan na'im. Fa kayfa idhan dhamma ila hadha nuru mahabbatih wal inabati ilayhi. Bagaimana pula jika ya menyatu padu dengan ya dengan ilmu tersebut, nuru mahabbatih, cahaya mencintai Allah, cahaya kembali kepadanya. Ya. Mencintai Allah itu cahaya. Ya. Selalu kita merujuk kepadanya, menyerahkan urusan kepadanya, cahaya. Ketika ini terjadi, fahunalika tamtali'u aqtaral qalbi wajihatihi minal anwaril mutanawiyah. Maka penuhlah hati kita dengan berbagai macam cahaya Allah dari segala macam sisi-sisi. Wa fununil ladzatil mutasyabihah. Penuhlah hati kita dengan berbagai macam ragam kelezatan-kelezatan yang mirip-mirip bil husni wan na'im, dalam keindahannya dan dengan kenikmatannya. Ketika hati ini penuhi dengan ma'rifatullah, ya, maka hati ini akan bercahaya. Ketika hati bercahaya, maka akan menjadi indah hidup ini dirasakannya. Ketika hati bercahaya, akan naik kepada wajahnya cahaya tersebut, sehingga dilihat oleh orang-orang mukmin, wajah orang-orang beriman seperti mereka bercahaya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang fasik, ahlul bid'ah dan semacamnya, tertutup pandangan mata mereka melihat cahaya dalam wajah orang-orang mukmin. Dan nanti di dalam barzakh, benar-benar Allah berikan cahaya yang konkret bagi orang-orang mukmin dengan imannya. Dalam alam barzakh, dikubur begitu gelap, secara hissi kuburan itu gelap. dalam pandangan penduduk dunia, tapi dalam pandangan alam barzak, penduduk alam barzak, bagi orang-orang mukmin, benar-benar kuburan mereka diberikan Allah cahaya yang terang benderang dengan cahaya iman mereka terdapat dalam hati mereka, dan nanti cahaya ini akan menjadi cahaya yang konkret pula di padang mahsyar ketika gelap gulita. Tak ada cahaya kecuali cahaya orang-orang mukmin yang Allah berikan sesuai dengan tingkat cahaya yang mereka miliki berupa ilmu tentang Allah Jalla wa'ala. Kadang cahayanya sebesar gunung, ya, dan ada cahayanya hanya sebesar kuku yang kadang hidup, kadang mati. Inilah cahaya. Subhanallah. Jadi apa yang kita rasakan berupa kenikmatan taat kepada Allah, menimba ilmu, mengenal nama-namanya, mengenal sifatnya, mencintainya, berusaha dekat diri kepadanya, ini semua cahaya yang sifatnya masih ma'nawi. Tapi ketika kita mati, cahaya ini menjadi hirsi, menjadi konkret dia. Dialah yang menyertai kita dalam alam barzakh. Tapi tak terlihat oleh penduduk dunia. Mereka letakkan kamera dalam kubur, tak akan terlihat kubur itu bersinar. Karena cahaya tak dilihat oleh mata-mata dunia. Ini dilihat oleh ya penduduk alam barzakh. Dan nanti ketika di hari akhirat, benar-benar Allah jadikan cahaya ini menjadi cahaya yang konkret. Iman menjadi cahaya yang konkret. Yang dengannya dia dapat berjalan di padang mahsyar, sehingga tak tersesat ketika melewati jembatan. Subhanallah. Demikian ikhwati fillah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini, kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.